الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an wa talamizatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamizatut tabi'in, dari kalangan asba'ut tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalasatu ahlul bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bid'ah wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'immah, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum, sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sebelum itu kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bid'ah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Wabbah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum, janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka, sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bid'ah wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan oleh al-Lalikai, beliau mengatakan, sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilayhi, faman jalasa ila sahibi bid'atin warrasahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'imma al-mashhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri wal zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ila Allah, az-zuhud fi dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibi bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tushawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilaih. Dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah. Barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrasahullahul amah, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafun salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, begitu juga diriwayatkan dari a'immah yang lainnya, al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, begitu juga Imam Ibn Waddah dalam Al-Ibanatul Kubra dan juga Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah Al-Lalikai dan yang lainnya, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah, kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syiah, sufiyah dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dan jangan kalian berdebat dengannya, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman, aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah sunni salafi ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang walil amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak, akhirnya anda ragu, anda bingung, anda syak. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdzir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah, mereka mentahdzir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, la tukallimuhu wa la tukallimu man yukallimu. Hati-hati kalian, waspada dari al-karabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah, awalnya bersama ahli sunnah. Al-karabisi jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufiyah yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qarabawi. Lah, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya, dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal karabisi. Di zaman itu nama al-karabisi, nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita, yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu, Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil, dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal al-Syeikh Rabi al-Madkhali, semisal al-Syeikh Ubaid al-Jabiri, semisal al-Syeikh Ahmad bin Yahya al-Najmi, semisal Syekh Shalih al-Fauzan dan yang lainnya, mentahzir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya, terkejut, terheran-heran, apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhadditsin, mengambil ilmu dari muhadditsin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullahu fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakul al-asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan mereka lah orang-orang yang Allah nama sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabat dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syara talabatil ilm. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mislah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddidun, setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia, da'u haditha Amr bin Thabit fainnahu kana yasubbu salaf, tinggalkan periwayatan hadis Amr bin Thabit karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang semisal ini barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari.